إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله سلام عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون أعزني الله وإياكم جماعة صلاة مغرب yang semoga kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali melanjutkan pembacaan dari kitab Ad-Da' wa Ad-Dawa' lil Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi taala alaih. Masih kita pada pembahasan tentang akibat jelek dari dosa-dosa dan kemaksiatan. Kata beliau rahimahullah taala: "Wa minha annal ma'asiya tazra'u amsalaha." Di antara dampak negatif dari kemaksiatan adalah bahwasanya kemaksiatan apabila diperbuat oleh seseorang, maka dia akan tazra'u amsalaha, menanam kemaksiatan yang semisalnya. Satu pohon kemaksiatan kita kerjakan, akan tumbuh pepohonan kemaksiatan-kemaksiatan lain. Ya, demikian di antara ancamannya, akibat buruk dari dosa dan kemaksiatan, menanam kemaksiatan yang semisalnya. Wa yuwallidu ba'daha ba'da, dan sebagiannya melahirkan kemaksiatan yang lain. Sehingga karena sebab satu kemaksiatan, kita terjerat kepada kemaksiatan-kemaksiatan yang banyak yang sulit untuk kita lepas darinya. Sehingga hendaknya kita waspada, hati-hati, dan tidak boleh kita bermudah-mudah, bergampang-gampang dengan kemaksiatan. Kalau kita terjatuh ke dalam satu dosa dan kemaksiatan, hendaknya kita cabut diri, beristighfar, bertaubat darinya, sebelum nantinya kita akan kesulitan untuk bisa selamat dan keluar dari dosa-dosa dan kemaksiatan, karena saking banyaknya dosa tersebut, kemaksiatan tersebut sudah menjerat kita sehingga kita kesulitan keluar darinya. Hatta ya'izza 'alal 'abdi mufaraqatuha wal khuruj minha, hingga pada akhirnya si hamba ini merasa sulit, merasa berat untuk meninggalkan kemaksiatan tadi, wal khuruj minha, dan tidak lagi dia bisa keluar darinya. Di sini ada ancaman yang sangat berat ya, dari akibat buruk yang ditimbulkan oleh dosa dan kemaksiatan. Sehingga sekali lagi, jangan sampai kita bermudah-mudah untuk berbuat dosa dan kemaksiatan. Kemudian kalau kita terjatuh ke dalam kemaksiatan, karena yang namanya manusia itu mahallul khata', tempatnya dosa dan maksiat, seharusnya kita ketika terjatuh ke dalam dosa dan maksiat segera kita iringi dengan taubat yang nasuh, yang murni, yang tulus, dan kita penuhi syarat-syaratnya ya, agar kita tidak kesulitan setelah itu untuk keluar darinya. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, inna min 'uqubati sayyi'ati sayyi'ata ba'daha. Sebagian salaf mengatakan bahwasanya di antara ini menunjukkan banyaknya 'uqubah, ya, dampak negatif hukuman yang timbul dari dosa dan maksiat, di antaranya as-sayyi'ata ba'daha, kejelekan yang berikutnya yang dia akan terjatuh padanya, terseret padanya. Wa inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha, dan di antara pahala dari al-hasanah, ini juga menunjukkan banyaknya pahala dari al-hasanah, kebaikan yang kita perbuat, di antaranya al-hasanata ba'daha, kebaikan yang berikutnya. فَالْعَبْدُ إِذَا عَمِلَ حَسَنَةً قَالَتْ أُخْرَ إِلَى جَنْبِهَا اِعْمَلْنِي أَيْضًا. Maka seorang hamba, jika dia berbuat satu kebaikan, maka kebaikan yang lainnya ada di sisinya, memanggilnya. Kerjakanlah saya pula. Dan akan dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dia mengerjakannya. فَإِذَا عَمِلَهَا قَالَتْ أَثَالِثَةْ كَذَلِكْ. Kalau dia kerjakan pula kebaikan yang kedua, maka kebaikan yang ketiga akan memanggilnya, kerjakan saya pula. Wahalumma jara, dan seterusnya, sehingga dia mendapatkan dengan satu kebaikan, kebaikan-kebaikan yang berturut-turut. Ya, pahala di atas pahala. Fayatadha'afu ribh, sehingga keuntungan berlipat ganda untuk hamba ini yang melakukan satu kebaikan. Wa tazayadatil hasanat, dan terus bertambah kebaikan di atas kebaikan. Ini juga ada faedah, yaitu agar kita tidak menyia-nyiakan satu pun kebaikan yang bisa kita kerjakan, meskipun itu dinilai oleh kebanyakan kita ringan, enteng. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau antalqa akhaka biwajhin talqin. Jangan sekali-kali kamu anggap remeh satu pun kebaikan, ya, meskipun dengan sekedar melempar senyum, ya, kepada temanmu ketika kamu berjumpa dengannya, dan ini akan menumbuhkan kebaikan berikutnya. Wa kadzalika janibus sayyi'at aidha, demikian pula sisi kejelekan apabila diperbuat, maka kerugian di atas kerugian harus kita tanggung, harus kita rasakan, karena kejelekan ini akan mengundang kejelekan yang lain, dan pada akhirnya terus bertambah kejelekan kita di atas kejelekan. Hatta tasira ad-da'atu wal ma'asi hay'atin rasikhah, sehingga pada akhirnya jadilah ketaatan-ketaatan dan kemaksiatan-kemaksiatan sebagai tabiat yang kokoh menancap dalam hati seseorang. Wa sifatin lazimatin, dan sifat yang melekat padanya. Wa malakatin sabitah, dan kebiasaan yang menetap pada dirinya. Ya, demikian. Mau tidak mau, kalau kita biasakan kebaikan, mungkin di awal kalinya kita rasakan berat, tapi kita kemudian terus menyabarinya, terus kita kerjakan dan kita kerjakan, pada akhirnya kita akan merasakan kelezatan, ya, kenikmatan dari ketaatan itu, yang semula kita dapati sebagai satu masyakoh, rasa berat, susah, menjadi kenikmatan, kebiasaan yang tidak bisa kita lepas darinya. Ya, kita mendapatkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala katakan, walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum. Ya, akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kepada kalian iman itu indah, ya, menjadikan kalian cinta kepada keimanan, dan menghias-hiasi iman itu dalam hati kalian. Ini perlu proses untuk kita bisa sampai kepadanya. Dan demikian pula sebaliknya, ya, keburukan, kejelekan, apabila kita bermudah-mudah dari satu kemaksiatan kemudian kepada kemaksiatan yang lain, dari satu dosa kecil kemudian beranjak kepada dosa besar, maka naudzubillah, ya, dosa ini akan menjadi sesuatu yang melekat pada diri kita, ya, menjadi kebiasaan kita yang sulit untuk kita tinggalkan. Ya, demikian keadaan dosa dan ketaatan. Falau adzalal muhsinu adza'ata la dhaqat 'alaihi nafsuh. Karena sudah menjadi kebiasaan, maka seandainya seorang yang muhsin, suka berbuat kebaikan, salat, puasa, zakat, berbuat ihsan, silaturahim, dan yang lainnya, seandainya dia tidak berbuat ketaatan, ditahan dirinya dari ketaatan, la dhaqat 'alaihi nafsu, niscaya jiwanya akan terasa sempit. Iya, dia merasa sempit jiwanya. Wa dhaqat 'alaihi al-ardu bima ruhubat, dan bumi menjadi sempit, ya, padahal telah diluaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa sebabnya? Karena dia meninggalkan ketaatan yang biasa dia kerjakan, sehingga dunia terasa sempit, hatinya terasa sesak, ya, tidak bahagia dia dengan segala apa yang dia dapatkan dari nikmat dunia ketika dia dijauhkan dari ketaatan. Karena ketaatan adalah kebiasaan dia, kenikmatan dia, kelezatan dia. Wa ahassa min nafsihi annahu kalhuti idza faraqa al-ma'a hatta yu'awidaha, dan dia merasakan pada dirinya ketika dirinya dijauhkan dari ketaatan-ketaatan seperti keadaan ikan apabila dia meninggalkan air. Bagaimana ikan keadaannya ketika dia dijauhkan dari air? Tidak nyaman. Iya, senantiasa dalam kondisi gelisah, tidak tenang. Hatta yu'awidaha, hingga dia kembali kepada ketaatan tersebut, baru dia merasakan ketenteraman, ketenangan jiwanya. Fataskunu nafsuhu wa taqarra 'ainuhu, dengan dia kembali melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jiwanya kembali tenang. Wa taqarra 'ainuhu, dan hatinya menjadi tenteram. Meskipun mungkin dari sisi dunia dia termasuk orang yang sengsara, susah, tapi dia mendapatkan ketenteraman, ketenangan yang tidak didapatkan oleh mereka arbabu dunia, para pemilik harta benda dunia, dalam kondisi dia adalah ahlul ma'asi. Walau afdala al-mujrimu al-ma'siyata wa aqbala 'ala ath-tha'ati la dhaqat 'alayhi nafsuhu, dan sebaliknya seandainya si pendosa, orang yang gemar berbuat dosa, dia meninggalkan kemaksiatan, dihalangi antara dia dengan kemaksiatan. Wa aqbala 'ala tha'ah, kemudian dia dihadapkan kepada ketaatan-ketaatan. La dhaqat 'alaihi nafsuhu, niscaya dia akan merasakan jiwanya sempit. Wa dhaqa sadruhu, dadanya sesak. Wa a'yat 'alaihi madhahibuhu, dan jalan-jalan hidupnya menyusahkan dia. Hatta yu'awidaha, hingga dia kembali berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, baru dia merasakan leganya hati, tenteramnya jiwa. Demikian. Wa hatta yu'awida hatta inna katsiran min al-fusaqi la yuwaqi'u al-ma'siyata min ghairi ladzatin yajiduha, sampai-sampai kebanyakan mereka, orang-orang fasik, para pelaku dosa-dosa besar khususnya, la yuwaqi'u al-ma'siyah, mereka sungguh-sungguh melakukan satu kemaksiatan, min ghairi ladzatin yajiduha, padahal tidak ada kelezatannya dia dapatkan dari kemaksiatan tersebut. Kenapa dia tetap berbuat? Sudah menjadi kebiasaan. Ya, enggak enak rasanya kalau dia tidak melakukannya. Wala da'iyah wala da'iyatin ilaiha, tidak ada hasrat, turunan hasrat untuk dia berbuat kepadanya, tapi dia tetap enggak bisa meninggalkannya. Dia tidak bisa meninggalkannya padahal tidak ada dorongan hasrat untuk berbuat ya perbuatan maksiat tersebut. Kenapa dia berbuat? Illa lima yajiru minal alami bimufaraqatiha, dia berbuat kemaksiatan semata-mata karena dia mendapati al-alam, rasa pedih, bimufaraqatiha, dengan dia meninggalkan kemaksiatan tersebut. Sampai pada tingkatan seperti ini orang kalau sudah kecanduan maksiat, dia tetap berbuat, melakukannya meskipun dia tidak ada ya rasa hasrat yang mendorongnya ataupun kelezatan yang dia bisa rasakan. Kenapa demikian? Ini sudah menjadi kebiasaannya, menjadi tabiatnya. Kama sarraha bidzalika syaikhul qaumi Al-Hasan ibn Hani haitsu yaqul, di mana ditegaskan oleh syekhnya al-qaum, kaum yang buruk, ahlul ma'asi wal fujur, disebutkan di sini Al-Hasan ibn Hani, ya, haitsu yaqul, di mana dia berkata, lihat, wa ka'sin syaribtu 'ala ladzatin wa ukhra tadawaitu minha biha, secangkir khamr saya minum, ala lazzah, di atas kelezatan, untuk kelezatan. Wa ukhra tadawaitu min habiha, ada pun secangkir yang lainnya, tadawaitu min habiha, saya minum dalam rangka saya mengobati diri saya dengannya. Ya, jadi satu cangkir minuman keras yang dia minum itu untuk kelezatan, ada pun secangkir berikutnya sekedar untuk mengobati ya dirinya yang terkena penyakit kecanduan khamr. Wa qala al-akhir, dan penyair yang lain mengatakan, fa kanat dawai wa hiya da'i bi'ainihi kama yatadawa syaribul khamri bil khamri, dan adalah obatku adalah inti dari penyakitku. Jadi obat yang saya minum ini adalah inti dari penyakit. Fakanat dawai wahyadai bi'aini, dan adalah obatku wahyadai bi'aini, adalah penyakit itu sendiri. Kama yatadawa syaribul khamri bil khamri, sebagaimana pecandu khamr dia berobat dengan meminum khamr. Iya. Na'udzubillah kalau sudah seperti ini keadaannya. Iya. Wala yazalul 'abdu yu'ani tha'ata wa ya'lafuha wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursilallahu subhanahu wa ta'ala bi rahmatihi 'alaihil malaikata ta'uzzuhu ilaiha azza. Dan senantiasa seorang hamba terus melaksanakan ketaatan kepada Allah, membiasakannya, wa yuhibbuha, mencintainya dan mengutamakannya di atas yang lain, hingga pada akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala mengutus kepadanya, mengutus dengan rahmatnya kepadanya para malaikatnya, ta'uzzuhu ilaihi azza, dalam kondisi para malaikat tadi membakar semangatnya untuk berbuat ketaatan-ketaatan. Ya, itu balasannya. Wa tuharribuhu 'alaiha, memotivasi dia untuk berbuat ketaatan-ketaatan. Wa tuz'ijuhu 'an firasyihi wa majlisihi ilaiha, dan menjauhkan dia dari kasurnya, dari ranjangnya, dari tempat tidurnya. Dia bersegera bangkit untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Dia tinggalkan kelezatan tidur. Ya, kelezatan bersantai-santai. Kenapa? Karena dia sudah mencintai ketaatan itu. Wala yazalu ya'lafu al-ma'asi wa yuhibbuha wa yu'thiruha hatta yursil Allah ilaihi asy-syayatin fata'uzzuhu ilaihi azza. Dan sebaliknya, senantiasa ahlul ma'asi terbiasa berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, mencintainya, mendahulukannya di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, hingga pada akhirnya Allah kirim kepadanya para syaitan yang menghasungnya, membakar semangatnya, menggiatkannya untuk berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan-kemaksiatan. Alam taro anna arsalna syayatina ala kafirina ta'uzum azzalik, keadaan mereka ahlul fujur, orang-orang kafir, kata Allah subhanahu wa ta'ala, tidakkah kau lihat bahwasanya kami mengutus kepada mereka orang-orang kafir untuk membakar semangat-semangat mereka, ya, berbuat dosa-dosa dan kemaksiatan, ya, memusuhi ahlul haq, menghalangi dakwah ahlul haq, ya, menebarkan kebatilan-kebatilan di tengah-tengah manusia, syubhat, ya, kekufuran dan yang lainnya. Fal awwal qawwa junda dha'ah, maka yang pertama para malaikat menguatkan pasukan ketaatan ahlul iman. Wal amil salih bil madad, dengan bantuannya mengilhamkan kepada ahlul iman dengan ketaatan-ketaatan, zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fasaru min akbar a'wani, sehingga jadilah mereka para malaikat itu termasuk dari pembantunya yang terbesar. Wal akhar qawwa junda al ma'siyah bil madad, dan yang lain itu syaitan-syaitan menguatkan pasukan ahlul ma'siyat, para pelaku kemaksiatan, dengan bantuan-bantuannya, memudahkan jalan-jalan mereka, memudahkan sebab-sebab mereka untuk sampai kepada dosa-dosa dan kemaksiatan. Fakanu a'wanan 'alaihi, sehingga jadilah syaitan-syaitan ini sebagai pembantu bagi mereka para ahlul ma'asi. Ya, alangkah bagus ucapannya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimatullahi taala 'alaihi di dalam tafsirnya ketika beliau menafsirkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, wa may yaqtarif hasanatan nazil lahu fiha husna innallaha ghafurun syakur. Siapa yang dia berbuat satu kebaikan, nazid lahu fiha husna, maka pasti kata Allah subhanahu wa ta'ala, kami tambahkan untuknya kebaikan yang lain. Kata beliau di dalam tafsirnya, wa may yaqtarif hasanah, siapa yang dia mau berbuat kebaikan, satu kebaikan, min salatin, apakah salat bentuknya, au saumin, ataupun puasa, au hajjin, ataupun haji, au ihsanin ilal khulqi, atau berbuat baik kepada para makhluk, nazid lahu fiha husna, maka pasti janji Allah subhanahu wa ta'ala, Allah tambahkan untuknya husna, kebaikan yang lain. Apa itu bentuknya? Bi an yashrahallahu sadrah, dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadikan dadanya luas. Wa yuyassiru amrah, dan Allah mudahkan segala urusannya. Wa takunu sababan litawfiqi li'amalin akhar, dan satu kebaikan yang dia perbuat menjadi sebab untuk dia bisa mengamalkan kebaikan yang lain. Allah buka pintu-pintu kebaikan yang lain yang sebelumnya belum terbetik pada dirinya. Allah mudahkan dia. wa yazdadu biha amalul mu'min, dan dengan satu kebaikan yang dia perbuat bertambah amalan seorang mukmin. Sehingga jangan diremehkan, jangan disia-siakan. Kalau ada satu pintu amalan terbuka di hadapan kita, segera kita laksanakan, maka niscaya pintu-pintu kebaikan yang lain akan terbuka untuk kita. Wa yartafi 'indallahi wa 'inda khalqihi, dan dengan satu kebaikan itu dia akan naik derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, begitu pula di sisi para makhluknya. Menjadi mulia dia, berwibawa dia di hadapan para makhluk. Wa yahsulu lahu ats-tsawabu al-'ajil wal ajil, dan dia pun akan menghasilkan atau mendapatkan pahala yang disegerakan di dunia dan nanti di akhirat berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kata beliau rahmatullahi taala alaihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ar-Rahman, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, tidak ada balasan dari al-ihsan kecuali al-ihsan, kebaikan berikutnya. Demikian pula sebaliknya kejelekan. Al-jazaa'u min jinsil amal, yang namanya balasan tergantung jenis amalannya. Kalau amalannya baik, maka Allah Subhanahu wa taala berikan dia balasan yang baik, di antaranya Allah bukakan pintu-pintu kebaikan. Dan sebaliknya, kalau amalannya jelek, Allah pun balasi dia dengan kejelekan, di antaranya Allah bukakan pintu-pintu kejelekan yang lain. Ini sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan. Seandainya seseorang, misalkan sebagai contoh, tidak bisa menahan pandangan matanya dari perkara yang haram, maka dibukakan lagi pintu-pintu pandangan yang haram berikutnya, yang terkadang lebih membahayakan. Tadinya dia sebelumnya terjadi tarik-menarik antara kekuatan iman dan dorongan maksiat. Tatkala kalah kekuatan imannya, dia penasaran, dia lihat perkara haram itu. Setelah itu lebih parah lagi, ya, godaan syaitan yang berikutnya datang dan imannya semakin melemah. Dan pada akhirnya na'udzubillah, dia terjatuh kepada kemungkaran, al-fahisyah, ya. Dan demikian seterusnya, ya, ucapan yang haram juga akan menjulur kepada ucapan yang haram berikutnya. Pandangan yang haram akan mengundang kepada pandangan haram yang berikutnya, ila akhirih. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa minha, di antara hukuman berikutnya dari dosa dan maksiat adalah, wa huwa min akhwafiha 'alal 'abdi, dan ini hukuman ini adalah di antara hukuman yang paling ditakutkan atas para hamba, di antara hukuman yang paling mengerikan yang akan ditimpakan kepada hamba jika dia berbuat maksiat, yaitu annaha tud'iful qalba 'an iradatihi, yaitu bahwasanya kemaksiatan melemahkan hati, an iradati, dari iradahnya, dari kemauannya, keinginannya untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berbuat ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, lemah keinginan untuk taubatnya, keinginan untuk berbuat kebaikannya. Fataqwa iradatul ma'siyah, kalau lemah ya keinginan untuk berbuat kebaikan, ketaatan, maka sebaliknya kehendaknya, keinginannya untuk berbuat maksiat semakin menguat mau tidak mau. Seorang yang dia dalam kondisi kuat semangatnya untuk berbuat ketaatan, maka semakin melemah keinginan untuk berbuat kemaksiatan. Dan seorang yang dia kuat ya atau menguat keinginannya untuk berbuat maksiat, maka melemahlah kekuatan ataupun keinginannya untuk berbuat ketaatan. Wa tad'ufu iradatu taubati syai'an fa syai'a, maka kehendak atau keinginan untuk bertaubat sedikit demi sedikit melemah dan terus melemah. Sehingga kalau pemiliknya tidak sadar juga, tidak digapai oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, ila an tansalikha min qalbi iradatu taubah bil kulliyah, sehingga pada akhirnya naudzubillah lepas dari hatinya keinginan untuk bertaubat secara total, sama sekali tidak ada keinginan untuk mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa dan maksiatan yang selama ini diperbuatnya. Tentunya kondisi hamba yang seperti ini, ya, tidak ada dalam hatinya keinginan untuk taubat, maka dia sangat terancam ya dengan al-halak, kebinasaan, asyqa, kesengsaraan. Falau mata nisfuhu lama taba ila Allah, ya, karena sudah hilang ya keinginan untuk taubat, seandainya sebagian darinya mati, setengah tubuhnya, sebagian dari dirinya mati, lama taba ila Allah, niscaya dia pun tidak kunjung mau taubat. Sudah seperti ini kondisinya, sudah hilang keinginan untuk taubat kepada Allah. Meskipun setengah hidupnya tercabut, tetap dia tidak ada keinginan untuk mau taubat. Fayati minal istighfar, wa taubatil kadzabina bil lisani syai'un katsir. Kalaupun ada taubat muncul darinya, tapi yang ada adalah istighfar dan taubatnya para pendusta. Ya, istighfar dan taubatnya para pendusta hanya dengan lisan. Ini banyak yang seperti ini. Taubat-taubat, saya bertaubat kepada Allah, astagfirullah. Tapi dalam kondisi taubatnya dusta. Istighfarnya hanya main-main, tidak sungguh-sungguh. Wa qalbuhu ma'qudun bil ma'siyah, dalam hatinya, dalam kondisi hatinya ma'qudun bil ma'siyah, terikat dengan maksiat. Lisannya mengucapkan astagfirullah, saya bertaubat kepada Allah, tapi hatinya masih terikat dan terkait dengan dosa-dosa dan maksiatan. Musirrun 'alaiha, ingin terus-menerus berbuat dosa. Azimun 'ala muwaqa'atiha mata amkanah, dalam hatinya masih ada tekad kuat untuk melakukan kembali dosa tersebut kapan punya kesempatan, kapan masih memungkinkan. Ya na'udzubillah, padahal setengah tubuhnya sudah mati. Ya. Wa hadza min a'zamil amrad wa aqrabuha ila al-halak. Ini adalah penyakit yang terbesar yang menimpa hamba. Wa aqrabuha ila al-halak, dan penyakit yang paling menekatkan seorang hamba kepada kebinasaan hanya saja. Ya, karena hati-hati ya hampir mati, telah membaku, ya membatu, sehingga dia tidak merasakan bahwasanya dia telah dekat kepada kebinasaan. Demikian kata beliau rahmatullahi taala alaih. Kemudian di antara hukuman berikutnya dari dosa-dosa dan maksiatan adalah annahu yansarikhu minal qalbi istiqbahuha. Dosa-dosa dan kemaksiatan menyebabkan lepas dari hati istiqbahuha, anggapan buruk terhadap dosa. Sudah tidak lagi hati ini menganggap buruk dan jelek dosa-dosa. Padahal awalnya pertama kali dia berbuat dosa tahu ini jelek. Iya, ini buruk. Dia malu untuk berbuat dosa. Dia malu ketika kawan dan temannya tahu dirinya berbuat dosa dan maksiat. Iya. Dia lagi berbuat dosa di kamarnya, tiba-tiba dia mendengar ya dari pintu rumahnya suara. Dia kira itu suara tamu, maka dia pun bergegas menutup gadgetnya. Ya, ternyata itu bukan orang, kucing. Masih malu dia, masih takut berbuat dosa dan maksiat. Masih dia menganggap jelek itu dosa dan maksiat. Masih bagus ini. Ya. Tapi lama-kelamaan kalau dia terus ya perbuat itu dosa, maka hatinya semakin hitam dan kelam, akhirnya hilang itu anggapan buruk, pandangan jelek terhadap dosa-dosa dan kemaksiatan. Ini alamatul halak, tanda kebinasaan seseorang, yaitu ketika dia tidak lagi menganggap buruk dosa-dosa, apalagi dia membencinya. Sudah tidak ada kebencian dia terhadap dosa dan kemaksiatan. Fatasiru lahu adatan, sehingga jadilah dosa ini kebiasaan dia. Bagaimana mungkin dia menganggap buruk satu kebiasaan? Ya. Tentunya dia tidak menganggap buruk. Biasaan ini seperti dia makan, minum, mandi. Fala yastaqbih min nafsihi ru'yatan nas, maka dia tidak lagi menganggap jelek buruk pada dirinya ru'yatan nas, ketika manusia melihat dirinya berbuat dosa dan maksiat. Tidak lagi dia merasa malu. Wala kalamahum fi, tidak lagi dia pun menganggap jelek perbincangan manusia yang membicarakan tentang dirinya yang berbuat dosa dan maksiat. Bahkan dia menikmati itu. Na'udzubillah. Wa huwa 'inda arbabil fusuq huwa ghayatu tafakkuh wa tamamul ladzah. Yang seperti ini, dia berbuat dosa dalam kondisi manusia melihatnya, dalam kondisi manusia membicarakannya, dan dia sendiri tidak lagi merasa malu, bahkan dia merasa senang. Ini di sisi arbabul fusuq, para penggemar dosa-dosa dan kemaksiatan, ghayatu tafakkuh, puncak dari hilangnya rasa malu. Wa tamamul ladzah, dan kelezatan yang sempurna. Na'udzubillah, lihat. Sebelumnya dia menganggap dosa itu adalah perkara aib, memalukan, ya. Berubah menjadi sesuatu yang dia banggakan, menjadi kelezatan yang dia nikmati itu. Hatta yatafakhkharu ahaduhum bil ma'siyah, sampai-sampai salah seorang dari mereka ahlul fusuq wal fujur, mereka berbangga diri ketika berbuat maksiat, berbangga diri dengan maksiat yang dia perbuatnya. Wa yuhaddits biha man lam ya'lam annahu 'amalaha, sampai-sampai ketika dia perbuat dosa tersebut dalam kondisi manusia belum mengetahuinya, dia ceritakan itu kepada manusia karena dia merasa nikmat ya ketika manusia tahu dirinya berbuat dosa dan maksiat. Wa yuhaddits biha man lam ya'lam annahu 'amilaha, dia ceritakan dosa yang dia perbuat kepada orang yang belum tahu menahu, tidak tahu menahu terhadap dosa yang dia perbuat. Fayaqul, dia pun mengatakan, ya fulan, amiltu kada wa kada, wa isi fulan, tahu enggak kau, saya tadi malam berbuat ini dan itu, kemarin saya bermaksiat ini dan itu. Dengan bangganya dia ceritakan ini kepada manusia. Ya na'udzubillah. Wa hadha dharbu minan nas la yu'afawna, maka jenis manusia yang seperti ini berbuat dosa dalam kondisi dia senang untuk dosanya diketahui oleh manusia, diceritakan kepada manusia dengan bangga. Manusia golongan ini la yu'afawna, dosanya tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yusaddu 'alaihim tariqut taubah, dan akan ditutup rapat dari mereka pintu-pintu taubat, sulit untuk dia bisa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga percuma saja kalau kalian berupaya menasihatinya. Iya, tidak ada faedahnya. Ditutup ya pintu taubat darinya. Wa tughlaq anhum abwabuha fil ghalib, dan ditutup rapat dari mereka pintu-pintu taubat pada umumnya. Ya kecuali sedikit dari mereka yang Allah Subhanahu wa taala beri rahmat. Ya. Laula an tadarakahu ni'matun min rabbih, seandainya bukan karena dia digapai oleh rahmat Allah, niscaya dia akan binasa. Kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti halnya rajulun qatala 99 nafsan, seorang yang dia membunuh 99 jiwa. Seperti ini keadaannya jarang. Ya, sampai 100 jiwa dia bunuh, kemudian Allah beri taufik atau taubat. Ini jarang seperti ini. Kebanyakannya mereka semakin binasa dan binasa, tidak bisa kembali, tidak bisa bertaubat. Ya. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, wa inna min al-ijhar an yassurallahu al-'abda thumma yusbihu yafdhu nafsahu wa yaqulu ya fulanu amiltu yawma kadha wa kadha kadha wa kadha fayahtaku nafsah wa qad bata yasturuhu rabbuh. Lihat, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku mu'afan, masih mungkin untuk dosanya dimaafkan, masih mungkin untuk dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala selain kesyirikan. Illal mujahirin, ya, kecuali mereka orang yang berbuat dosa dengan terang-terangan. Wa inna minal ijhar, dan di antara bentuk terang-terangan dalam berbuat dosa adalah Allah Subhanahu wa taala menutupi seorang hamba di malam hari ketika dia berbuat dosa. Tsumma yusbihu yafdhu nafsah, kemudian ketika dia memasuki pagi hari, dia pun membongkar dirinya di hadapan para makhluk dengan mengatakan, wahai fulan, amiltu yauma kadza, saya berbuat di hari ini dan hari itu perbuatan maksiat ini dan itu. Fayahtaku nafsah, dia sendirilah yang membongkar aibnya, dosanya. Waqad bata yasturuhu rabbuh, padahal di malam hari Allah Subhanahu wa taala rabbnya yang Maha Rahmat telah menutupi dosa-dosanya, tapi dia sendiri yang membongkarnya di hadapan para makhluk. Maka inilah di antara model orang yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya. Ya. Wa minha anna kulla ma'siyatin minal ma'asi fahiya mirathun an ummatin minal umamil lati ahlakaha Allahu azza wa jalla. Di antara hukuman dosa adalah bahwasanya setiap kemaksiatan dari maksiat-maksiat yang diperbuat oleh para hamba, fahiya mirathun an ummatin minal umamil lati ahlakaha Allahu azza wa jalla, maksiat tersebut adalah warisan dari satu umat, dari umat-umat yang lalu yang telah Allah Subhanahu wa taala binasakan mereka. Fakullan akhadna bidzambi, yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, masing-masing umat kami siksa mereka, kami azab mereka bidzambi, dengan sebab dosanya. Ya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba, wa minhum man akhadathu sayhah, wa minhum man khasafna bil arda, wa minhum man aghraqna. Di antara mereka ada yang sambar petir, dikirim angin taupan yang berkerikil, ada juga yang ditenggelamkan ke dalam bumi, ada juga yang ditenggelamkan di dalam lautan. Itu iya. Apa sebabnya? Dosa-dosa. Dan setiap maksiat yang diperbuat oleh hamba itu warisan umat-umat terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita pun ketika berbuat kemaksiatan tersebut terancam dengan apa yang mengancam mereka umat-umat terdahulu. Falutiyatu mirasu an qaumi Lut. Penyakit homo, seks, mirasun an qaumi Lut, warisannya kaum Lut yang Allah siksa mereka dengan dijungkir balikan mereka ataupun dengan dibalikan bumi mereka, Allah angkat bumi mereka. Faja'alna 'aliha safilaha wa anzharna 'alayha hijaratan min sijjil mandud. Kami jadikan bagian atas bumi mereka menjadi bagian bawah. Kemudian kami hujani mereka dengan batu yang bertubi-tubi menimpa mereka. Bahkan batunya ada tandanya, tidak meleset, mesti mengenai orang yang ditandai dalam batu tersebut. Mengerikan. Ya, penyakit homoseks ditimpa azab yang sangat dahsyat, ditenggelamkan ke perut bumi, dihujani dengan hujan batu. Kemudian juga wa akhdhul haqqi bizzaidi wa daf'uhu binnaqisi mirathun an qaumi Syu'aib. Mengambil hak bizzaid dengan tambahan. Apakah ketika jual beli ataupun hutang piutang mengambil haknya dia dengan meminta tambahan secara batil. Wadaf'uhu binnaqis, kemudian memberikan hak orang lain dalam kondisi dia berbuat curang, mengurangi hak orang lain. Ini adalah mirasun an qaumi Syu'aib, warisannya kaum Syu'aib yang mereka berbuat curang dalam timbangan dan takaran. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ya. Wa ilul lil mutaffifin alladziina idza ktalu 'alan naasi yasawfun. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Ini penyakitnya mereka kaum Syu'aib. Celakalah mereka-mereka orang yang berbuat curang dalam timbangan. Alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Yang mana dia apabila dia mengilo untuk dirinya dari manusia, mereka minta dipenuhi. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mengilo dan menimbang untuk manusia, berbuat curang, mengurangi timbangan. Azabnya sangat dahsyat. Iya. Kemudian ditimpa apa? Kaum Syu'aib halilintar ya, petir. Mati seketika itu juga mereka di rumah-rumah mereka. Wal 'uluwu fil ardi wal fasadi mirathu an fir'aun wa qaumihi. Dan berbuat 'ulu, sombong di muka bumi, wal fasad, dan juga berbuat kerusakan di muka bumi ini dengan dosa-dosa dan maksiat, mirathun an fir'aun wa qaumihi. Warisannya Fir'aun dan kaumnya yang mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di lautan. Ya, ditenggelamkan mereka karena sebab mereka sombong. Ya. Di muka bumi ini berbuat kerusakan. Ya, inna fir'auna 'ala fil ardi wa ja'ala ahla syi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Ya, innahu kana minal mufsidin. Ya. Sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, Fir'aun itu ala fil ardi, berbuat sombong di muka bumi ini. Wa ja'ala ahlaha syi'a, dan menjadikan penduduknya berkelompok-kelompok. Yastad'ifu ta'ifatan minhum, menindas sekelompok dari mereka. Yudhabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum, menyembelih ya kaum laki-lakinya dan menghidupkan kaum wanitanya. Lihat di antara kejelekannya Fir'aun apa? Menghidupkan anak-anak lakinya. Ya, dan membiarkan anak-anak perempuannya. Mungkin sepintas kita bertanya-tanya, mengapa di sini di antara bentuk kejelekan Fir'aun menghidupkan anak-anak perempuan? Ya. Ini kebaikan atau keburukan? Keburukan. Ya, karena kaum wanita mereka tumbuh besar dalam kondisi dilecehkan, dihinakan, direndahkan melebihi binatang, sehingga kematian lebih baik daripada dihidupkan. Ya, ini kejahatan. Yudzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum innahu kana minal mufsidin. Dan adalah Fir'aun termasuk kaum perusak. Azabnya mengerikan. Ditelan lautan. Wa takabbur wa tajabbur mirathu an qaumi Hud. Wa takabbur, berbuat sombong juga sewenang-wenang, mirathun an qaumi Hud, adalah warisannya kaum Hud. Fal 'asi labisu thiyaba ba'di hadhihi al umam wa hum a'da'ullah, maka ahlul maksiat dia berpakaian dengan pakaiannya sebagian umat-umat ini yang Allah siksa, yang Allah hukum. Wahum a'da'ullah, dan mereka adalah musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sangat mengerikan. Jadi kalau kita berbuat satu kemaksiatan, maka kita telah berbuat satu maksiat yang diperbuat oleh kaum terdahulu, yang mana mereka adalah musuh-musuh Allah. Sehingga kita terancam untuk kita menjadi musuh-musuh Allah dengan sebab apa? Dosa-dosa yang kita perbuat. Ya. Wa qad ruwa Abdullah ibnu Ahmad fi kitabi Zuhdi li abihi an Malik ibni Dinar qala awhallahu ila nabiyyin min anbiya'i bani Israil an qul li qaumika la tadkhulu madakhila a'da'i wa la talbisu malabisa a'da'i wa la tarkabu marakib a'da'i wa la tad'amu mad'ama a'da'i fatakunu a'da'i kama hum a'da'i. Dan Abdullah ibn Ahmad meriwayatkan di dalam kitab Az-Zuhd dari bapaknya, milik bapaknya, dari Malik ibn Dinar, dikatakan oleh Malik ibn Dinar bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mewahyukan kepada seorang nabi dari para nabi Bani Israel, dan Bani Israel memiliki nabi-nabi yang banyak. Iya. Apa wahyunya? Qul liqaumi, katakanlah kepada kaummu, la tadkhulu madakhil a'da'i, janganlah kalian memasuki tempat-tempat masuk musuhku. Ya, janganlah kalian memasuki madakhil a'da'i, tempat-tempat yang dimasuki oleh a'da'i, musuh-musuhku. Bisa juga dibawa kepada makna amalan-amalan yang diperbuat oleh musuh-musuhku. Wala talbisu malabisa a'da'i, janganlah kalian mengenakan pakaian-pakaian a'da'i yang dikenakan oleh musuh-musuhku. Wala tarkabu marakib a'da'i, dan janganlah kalian mengendarai kendaraan-kendaraan yang ditunggangi oleh musuh-musuhku. Wala tat'amu mat'ima a'da'i, janganlah kalian memakan makanan-makanan yang dimakan oleh musuh-musuhku, tentunya perkara-perkara yang haram. Ya. Fatakunu a'da'i kama hum a'da'i, sehingga kalian pun menjadi musuhku sebagaimana mereka adalah musuhku. Wa fi musnad Ahmad, dan tersebut dalam musnad Ahmad min hadis Abdullah bin Umar. Ya Allah alam, riwayat tadi kesahihannya di sini tidak dibawakan. Ya. Wa fi musnad Ahmad min hadis Abdullah bin Umar ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bu'ithu bisayfi baina yaday sa'ah hatta yu'bad Allah wahdah la syarika lah wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi wa ju'ila dhillatu was-sagharu 'ala man khalafa amri wa man tashabba biqaumin fa huwa minhum. Ini juga ancaman berikutnya dari melakukan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ya, digolongkan kita dengan mereka. Tersebut dalam Musnad Ahmad dari hadis Abdullah bin Umar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda. Ini hadisnya sahih. Bu'ithu bisayf baina yaday sa'ah, saya diutus oleh Allah bisayf, dengan pedang ini, baina yaday sa'ah, sebelum datangnya hari kiamat, hatta yu'badallahu wahdah, hingga Allah subhanahu wa ta'ala disembah sendirian, la syarikalah, tidak dipersekutukan dengan sesuatu pun, wa ju'ila rizqi tahta dhilli rumhi, dan dijadikan rizkiku ini di bawah naungan tombakku. Waju'ila zillat wassagharu 'ala man khalafa amri, dan dijadikan kehinaan dan kerendahan atas siapa saja yang menyelisihi urusanku ataupun perintahku. Wa man tashabbaha biqaumin fa huwa minhum, ini syahidnya. Dan siapa yang dia menyerupai satu kaum, ya, fa huwa minhum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Minimalnya kita dengan berbuat dosa dan maksiat, selain kita mendapatkan dosa dari maksiat tersebut, kita juga mendapatkan dosa tasyabbuh. Iya, menyerupai mereka, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala, orang-orang kafir, iya, orang-orang zalim. Iya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Wallahu ta'ala ala wa alam. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.